بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak sekali hadis-hadis yang terkait dengan tuntunan ibadah. Saya ingatkan lagi ya, saya ingatkan. Ingat betul ini, kitab hadis itu umumnya ada 4 jenis. Jadi nanti kalau mau beli kitab hadis, kalau saya sebut kitab berarti sumber utamanya. Baik, kalau Al-Arba'in kitab hadis bukan? Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Walaupun kita mulai 7:30, waktu kita tetap terbatas ya. Jangan terlampau lama. Baik, Al-Arba'in An-Nawawiyah kitab hadis bukan? Ah, baik. Al-Arba'in itu bukan kitab hadis, tapi mukhtaratil hadis, kitab hadis pilihan. Kalau disebutkan kitab hadis dalam ilmu hadis, itu berarti kitab inti, sumber primer. Ada 4 jenis. Ya, jenisnya ada 4. Saya terangkan ini dulu ya, baru nanti saya kembalikan lagi. Saya menginginkan begini, jadi Bapak Ibu itu kalau mau mengoleksi kitab, buku, kita koleksi dengan pemahaman, supaya saat beli itu tepat beli, tepat guna. Jangan sampai ingin menggunakan tapi salah beli gitu. Ya. Nah, lihat sini, kitab hadis itu nanti dibagi pada 2 bagian umumnya. Satu, ada yang disebut masdar. Masdar itu referensi utama. Ya, ini yang utama, primer. Yang kedua marji'. Marji' itu turunan, sekunder, bahkan tersier. Turunan dari sini. Nah, yang turunan ini, itu biasanya dalam bentuk mukhtarat namanya. Mukhtarat itu kalau kita pilihan. Jadi misal, ya, di kitab-kitab hadis utama, diambil beberapa hadis-hadis pilihan sesuai dengan topiknya masing-masing. Misal saya mau ambil tentang hadis-hadis bisnis, saya kumpulkan, buat jadi satu. Saya ambil pokok-pokok ibadah, saya kumpulkan jadi satu. Diambil dari kitab yang paling utama. Maka disebut mukhtarat namanya. Ya. Contoh, di sini ada Al-Arba'in misalnya. Karya Imam An-Nawawi. Berapa hadis? 42 hadis, ya. Ada Riyadus Salihin, saya kan? Riyadus Salihin, kan? Berapa hadis? 1896 hadis. Kan? Dan demikian seterusnya. Kalau yang ini masdar itu dibagi 4. Ya, ini kaidah umum saja, secara umum dibagi 4. Satu, ada yang disebut dengan jami'. 2, ada yang disebut dengan sunan. Sunan. 3, ada yang disebut nanti dengan musnad. Yang 4, ada yang disebut dengan mu'jam. Nih. Ada jami', ada sunan, ada musnad, ada mu'jam. Saya bahas ini sebentar saja ya, supaya paham betul ya arahnya kemana. Jadi kalau saya nanti terangkan ini, Bapak Ibu mengerti. Kalau saya sebut Abu Daud, oh ini berarti kategorinya ini. Kalau saya beli, arahnya ke sini isi kitabnya. Paham ya? Baik. Jami' itu kitab hadis yang isi pembahasannya masih luas. Komprehensif. Di situ ada bahasan tentang akidah, tentang fikih, tentang muamalah, tentang macam-macam. Disebut dengan jami'. Jadi isi pembahasan kitabnya itu masih komprehensif. Ya, misal Al-Jami yang paling populer, kita ambil yang paling sahih misalnya 2. Ya. Karya Imam Al-Bukhari misalnya. Karya Imam Al-Bukhari. Apa nama kitabnya? Bukan Allahu a'lam, enggak ada kitab hadis namanya Allahu a'lam. Bukan, Imam Al-Bukhari tidak pernah mengarang kitab hadis namanya wallahu a'lam. Lihat sini. Namanya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Itu nama aslinya. Ya, ayo ulangi. Ya. Disingkat karena terlampau panjang disingkat jadi Sahih Al-Bukhari. Baik, tapi nama aslinya Al-Jami'. Beliau sendiri menamakan Al-Jami' As-Sahih. Kitab saya ini namanya Jami, maksudnya isi kitab saya itu luas, komprehensif. Pembahasannya banyak. Karena dalam kitab beliau ada 97 pembahasan. Ya, dibagi dalam 97 pembahasan. Isinya apa luas? Ada pembahasan tentang iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Kitabul Ilmi, bab tentang mencari ilmu. Ya, Kitabul Buyu', bab tentang bisnis. Ada Kitabul Imarah tentang menata pemerintahan, banyak sekali. Ada 97 pembahasan, tapi masih nyampur. Masih nyampur. Ya as-sahih, isinya semua sahih. Al-musnad, saya pastikan tersambung ke Nabi. Al-muhtasar, isinya simple, tidak banyak keterangan-keterangan. Yang penting aja diterangkan, yang tidak penting cukup. Hadisnya tampilkan, tidak diberikan keterangan lagi. Baik, min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kumpulkan bahasan yang luas ini terkait kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sunanihi dan sunnah-sunnahnya, wa ayyamihi dan kegiatan hariannya selama 24 jam. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kegiatan Nabi selama 24 jam secara umum dalam berbagai aspek kehidupan, cari kitab ini. Paham ya? Ini Al-Bukhari kedua, Sahih Muslim. Nih, contoh ini. Sunan. Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Ingat ini. Jadi sunan itu kitab hadis yang susunan kitabnya diurutkan berdasar urutan fikih. Ingat, sunan dalam perspektif ilmu hadis nanti beda dengan istilah sunan dalam perspektif fikih. Ingat betul itu ya? Lain. Termasuk dalam sejarah beda. Ingat, kalau dalam usul fikih atau fikih, sunan itu jamak dari sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu dalam usul fikih, kalau dikerjakan ada pahalanya. Kalau tidak mampu mengerjakan, tidak berkonsekuensi besar. Dia lebih kepada pahala atau tidak dapat sama sekali. Itu dalam usul fikih. Tapi dalam pengertian pembagian kitab hadis yang disebut sunan itu, jamak dari sunnah, sunan artinya kitab hadis yang disusun urutan pembahasannya berdasarkan bahasan fikih. Jelas ya? Kalau dalam sejarah, itu juga berbeda. Ya, sunan itu biasa diterjemahkan dengan penyebar-penyebar Islam dan diistilahkan dalam istilah lokal kita. Ya, ada Sunan Kalijaga, ya, ada Sunan Gunung Jati, belakangan Sunan Kalijodo dan sebagainya, itu bukan. Ya. Itu sudah selesai riwayatnya. Baik. Sini. Misal. Jadi kalau Anda misal ingin mencari kitab hadis yang primer, tapi, nah, terkait pembahasan fikih, saya mau cari spesifik tentang sholat saja. Bagaimana tuntunan sholat yang bersumber dari Nabi misalnya. Dari mulai cara wudhu, cara menentukan air yang bersih, pembagian air, sampai ke tayamum, sampai ke macam-macam. Anda belinya kitab sunan. Awas ya, karena tidak semua pembahasan fikih dibahas di kitab jami, kalau ini masih umum. Kalau ingin menemukan nanti spesifik tentang masalah-masalah ibadah, cari kitab sunan. Di antara yang populer, Abu Daud misalnya. Abu Daud. Karena itu nanti persoalan-persoalan ibadah akan ditemukan banyak di kitab sunan. Awas, bukan berarti nggak sahih. Seringkali orang keliru memahami. Ada tidak sedikit orang tidak belajar ilmu hadis menyimpulkan. Kalau bukan di Al-Bukhari, belum tentu sahih. Nanti pemahaman ini harus diperbaiki. Jadi tidak setiap masalah-masalah dalam fikih itu ada di kitab Al-Bukhari. Karena ini masih umum sifatnya. Memang di semua Al-Bukhari itu pasti sahih. Tapi tidak setiap pembahasan dalam ibadah ada di Al-Bukhari. Maka Anda cari misalnya di kitab sunan. Di kitab sunan dijelaskan, ini kualitasnya sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu. Yang dhaif, yang palsu, jangan diambil. Yang sahih itu yang diambil. Paham? Kalau Anda hanya mengandalkan kitab yang ini, tidak semua proses ibadah bisa ditemukan di situ. Silahkan cari misal, nanti saat kita akan masuk ke pembahasan tentang sujud, cara sujud turun dari i'tidal, saat Anda akan turun sujud, itu tidak akan pernah ditemukan di kitab Al-Bukhari. Silahkan Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari. Tidak akan ditemukan. Sehari lagi untuk memahami penjelasan saya. Ya, bahwa tidak akan ditemukan cara sujud di Al-Bukhari. Kecuali nanti di kitab sunan. Kalau enggak di Abu Daud, di An-Nasai. Di antaranya Abu Daud. Ya. Siapa namanya Abu Daud? Ah, bukan makasih. Bukan. Ya. Namanya Sulaiman. Baik. Ya. Baik. Ya, selalu adalah. Baik. Namanya Sulaiman. Sulaiman. Dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500 ribu hadis. Bukan sekedar hafal. Lisannya lunak sekali menyebutkan hadis. Jadi kalau ditanya, ini apa? Oh ini hadisnya ini. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, dan sebagainya. Sampai kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, rahimahullah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud. Bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama kunyah, ya sebutan Abu Daud. Menulis kitab dikumpulkan oleh beliau terkait dengan fikih saja, maka diurutkan oleh beliau, diberi nama dengan kitab sunan, dikenal dengan Sunan Abu Daud. Paham? Secara cepat, ada Sunan An-Nasa'i, apalagi Sunan Al-Baihaqi misalnya, enggak ada Sunan Allah Alam. Baik ya. Ada Sunan At-Tirmidzi, kadang disebut dengan Jami' juga. Dan seterusnya. Intinya kalau Anda ingin mencari kitab terkait fikih, cari kitab apa? Musnad. Cepat. Musnad itu kitab hadis yang penyusunannya disusun berdasarkan periwayatnya. Orang-orang yang meriwayatkan hadisnya. Misal, Bapak ingin tahu berapa banyak Umar bin Khattab meriwayatkan hadis. Hadis Umar aja, gak bercampur dengan yang lain. Anda ingin tahu Ibnu Abbas berapa banyak meriwayatkan hadis. Ibu ingin tahu berapa banyak Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan hadis. Maka kalau Anda ingin spesifik mencari hadis-hadis riwayat tertentu, cari ke kitab Musnad. Di sini adanya. Saya kasih contoh pembahasan simpel misalnya. Kan ibu sering saya katakan ya, sesekali ibu bisa belajar tentang bagaimana karakteristik kehidupan istri-istri Nabi SAW. Saya pernah katakan kenapa Nabi diizinkan oleh Allah menikah dengan lebih daripada 4 istri. Karena seluruh istri-istri Nabi SAW ketika diamati, dilihat tentang kisah sejarahnya, itu mewakili karakteristik seluruh perempuan di muka bumi. Di miniatur sifat perempuan ada pada istri-istri Nabi SAW. Dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan, ada apa? Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi, diarahkanlah pada kepentingan terbaik. Dulu cemburunya pada dunia. Sekarang ketika menikah dengan Nabi, pada urusan ibadah. Kalau si fulana mendengar ini, wahyu saya pun mesti mendengar apa itu yang dapat dan turun pada saat itu. Tadinya, maaf, perhitungan pada urusan dunia, uang belanja. Menikah dengan Nabi, sekarang bagaimana satu kurma jadi ibadah? Pernah enggak istri bapak misalnya, memberikan pesan kepada Anda, Pak, jangan banyak kumpulkan pakaian lah, sekarang kita lihat dulu berapa pakaian kita yang sudah jadi ibadah. Pernah enggak ibu, suami Anda mengingatkan, Mah, jangan ngumpulkan banyak-banyak barang dulu ya, kita evaluasi dulu berapa barang kita yang sudah jadi ibadah. Saya mau tanya pada Anda, pulang Anda ke rumah, buka lemari pakaian Anda. Coba cek setiap pakaian Anda, pernah enggak ada yang tidak pernah digunakan untuk ibadah? Saya sarankan pada Anda, sebelum kita kembali kepada Allah, pastikan semua benda yang pernah kita gunakan, gunakan untuk ibadah. Sehingga hisab kita ketika menghadap Allah ringan di situ. Jangan-jangan Anda kumpulkan lagi, tapi ada satu yang tidak pernah Anda gunakan. Termasuk misalnya maaf, bagankan yang berat-berat, yang ringan-ringan. Kaos Anda yang dipakai jalan-jalan dan sebagainya, pernah enggak dipakai sholat tuh? Coba dilihat lagi sepeda Anda, mobil Anda. Barangkali sepeda mengantarkan Anda untuk olahraga tiap subuh tuh. Pernah nggak dipakai ke masjid? Lalu ketika Anda ditanya di hadapan Allah nanti dari mana kamu dapatkan? Kemana kamu gunakan? Pertanyaan pertama mungkin tidak sedikit berat. Ya Allah, saya dapatkan dari usaha yang halal. Peluh keringat dan kau maha tahu dengan itu. Tapi bagaimana Anda menjawab pada yang kedua? Kemana kamu gunakan itu? Saat orang lain mengatakan dengan pakaian yang bolong-bolong, yang seadanya sendal jepitnya, dia katakan, ya Allah, sendalnya yang bicara, pakaiannya bicara. Saya digunakan oleh si fulan untuk sholat sampai bolong. Ya Allah, saya dipakai oleh si fulan untuk meralas kaki, datang ke masjidmu ya Rab. Yang jaraknya 10 kilo. Sampai alas kakinya terkelupas. Masya Allah, bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh Anda yang jaraknya dekat ke masjid, yang punya banyak kendaraan, dari sepeda sampai dengan mobil, yang pakaiannya melimpah, yang fasilitas dia banyak, demi Allah saya katakan, berapa pernah Anda kumpulkan dan berapa jadi ibadah? Maka coba kembali ke rumah, Anda lihat lagi. Keluarkan sirah-sirah dari Nabi SAW. Anda ingin anaknya belajar sampai pintar, dekat dengan Allah. Keluarkan, Ibnu Abbas punya 2000 hadis. Bagaimana cara belajar dari Nabi? Seperti apa riwayatnya? Cari kitab Musnad, keluarkan. Ibu coba lihat-lihat, kira-kira saya mirip siapa ya? Pahami, apakah Khadijah, apa Aisyah, apa Ummi Kulthum, ya? Apakah misalnya Saudah binti Zam'ah, ya radhiyallahu ta'ala anhunna jami'an, apakah Zainab dan sebagainya. Gak usah dijawab sekarang, pulang, lihat diri. Ya, bukan lihat di kaca, lihat di kitab hadis. Saya mirip siapa ya? Mirip siapa? Gak akan ketemu. Lihat ke sini. Musnad. Keempat, Mu'jam. Mu'jam itu kitab hadis yang pada awalnya disusun dengan urutan alfabetis untuk memudahkan pencarian. Ya. Memudahkan pencarian. Misal, pernah dengar hadis ini? Innamal a'malu binniyat. Pernah dengar? Baik, pernah dengar. Pernah mencari enggak? Nah, Anda ingin cari adanya di mana ya hadis ini? Maka Anda kembali ke kitab Mu'jam, lihat di alfabet yang pertama. Innama i hamzah, cari di hamzah. Urutkan. Oh, adanya di sini, nanti disebutkan di situ. Kitabnya ada di sini, di sini, di sini, di antara riwayatnya. hadisnya disebutkan dengan lengkap, lalu dialihkan kepada sumber utamanya. Misalnya ada di sini, di sini, di sini. Paham ya? Di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama misalnya, di Muslim di nomor hadis yang sekian, diurutkan, itu mu'jam. Kitab Musnad yang paling populer, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kitab Mu'jam yang paling populer, Mu'jam At-Tabrani.